الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا من يقرأ الحديث نعم احسنت تبارك الله فيك نعم تفضل وحسنه واللفظ له أحسن تبارك الله فيك أحمد ما قطع فهو مي لا أحسن تبارك الله فيك نعم ما عمار طيب تفضل Nah, memang lafaz yang sahih dengan sebutan atau dengan dhamir ta'nits fahiya maytatun. Nah, yang lain, Allah Hisham. Nah. فهي حية فهو نعم أحسن تبارك الله فيك من يقرأ الأخير نعم تفضل أحسنت أحسنت بارك الله فيك نعم نبي صلى الله عليه وسلم bersabda ما قطع من البهيمة yang dipotong dari البهيمة والبهيمة إخواني حفظكم الله كل الحيوان بهيمة itu semua binatang disebut dengan apa? Bahima jamaknya bahaim. Naam, ma'khudha minal ibham. Diambil dari kata ibham. Ibham itu enggak jelas. Naam. Diambil dari kata al-ibham. Dimadha? Li'annahu la yu'raf madha yakul. Karena tidak diketahui apa yang mereka ucapkan. Binatang apa mengeluarkan? Suara. Bahkan terkadang memanggil anak-anaknya. Seperti apa? Hah? Kucing. Seperti apa? Elang bisa jadi. Atau seperti ayam. Mengeluarkan suara. Tapi tidak diketahui dan tidak dikenal. Apa yang dimaksud dari suara mereka? Oleh sebab itu mereka disebut bahimah yang enggak jelas. Maka semua binatang disebut bahimah. Ma quti'a minal bahimah, apa yang dipotong dari bagian tubuh binatang, wahya hayyatun, yang masih hidup, fahuwa mayyitun, maka potongan itu adalah bangkai. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dari hadis ini para ulama mereka mengambil sebuah kaidah. Ma ubina min hayyin fahuwa kamaitatihi. Ini kaidah yang disebutkan oleh mereka. Ma ubina min hayy fahuwa kamaitatihi. Ma ubina min hayy, yang dilepas dari binatang hidup, terlepas anggota tubuhnya, maka hukumnya ini apa? Sebangkainya. Seperti apa? Seperti bangkainya. Contoh sekarang, bagian tubuh kambing ketika dipotong, maka bagian tubuh tersebut apa hukumnya? Sama dengan bangkainya. Bangkainya kambing suci atau najis? Bangkainya kambing apa? Najis. Berarti dihukumi apa? Dihukumi najis. Begitu pula punuknya unta yang dipotong. Kalau zaman dahulu dipergunakan untuk banyak hal. Di antaranya bagian itu bisa dipergunakan untuk membuat minyak. Maka ikhwani afidhakumullah, yang terpotong dari punuknya unta dihukumi sama seperti bangkainya unta. Unta kalau sudah mati bangkainya najis apa suci? Bangkainya najis. Begitu pula ikan. Kita tahu-tahu melihat siripnya atau kita melihat kepalanya saja terputus dari badannya. Maka bagaimana hukumnya ini ikhwani afidhakumullah? Dilihat apa bangkainya? Ikan. Bangkainya ikan apa? Suci. Maka dihukumnya apa? Suci. Begitu pula potongan dari badannya belalang. Dihukumnya apa? Dilihat bangkainya bagaimana. Kalau bangkainya itu najis, maka dihukumi najis. Kalau bangkainya itu suci, maka dihukumnya apa? Dihukumi suci. Maka diambil dari hadis ini kaidah tersebut, ma ubina min hayy fahuwa kamaitatihi, yang terlepas dari binatang yang hidup itu sama seperti dilihat, dihukumi sama seperti bangkainya ketika meninggal. Manusia kalau anggota tubuhnya terlepas, bangkainya manusia apa? Suci. Tapi apakah boleh dipakai? Kalau manusia memiliki hukum tersendiri. Oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama sebuah permasalahan, kalau seseorang dalam keadaan darurat, anggap di tengah padang pasir, ya, di tengah padang pasir. Dia dalam keadaan lapar sekali. Kalau enggak makan dia wafat. Berarti sudah pada kondisi apa ini? Darurat. Melihat bangkainya manusia. Dimakan apa enggak? Dimakan apa enggak? Secara hukum asal orang dalam keadaan darurat yang haram menjadi apa? Menjadi halal. Tapi di depan mata kita sekarang di bangkainya manusia. Sebagian para ulama mereka mengatakan makan. Kenapa? Li'anna hurmatal hayy a'zam min hurmatil mayyit. Karena kemuliaan yang hidup itu lebih utama daripada kemuliaan yang mati. Nah, kemuliaan yang hidup ini lebih utama daripada kemuliaan yang mati. Nah, ini sebagian para ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Hatta dalam keadaan darurat bagaimanapun, kecuali dagingnya manusia, bangkainya mereka enggak boleh. Nah, karena dalam hadis Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru 'azamil mu'mini mayyitan ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mukmin ketika mati sama dengan mematahkan tulangnya ketika hidup. Nah, mematahkan tulang seorang mukmin ketika mati sama hukumnya mematahkan ketika hidup. Berarti apa? Enggak boleh menyentuh mereka. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Jadi dalam keadaan apapun untuk manusia mereka memiliki kehormatan yang lebih. Nah, kemudian pada pembahasan sebelumnya ikhwani afidhakumullah mengenai apa? Bulu kambing, bulu ayam atau bulu domba, bulu unta yang disebut dengan wabr. Apa ini hukumnya? Suci. Karena pensuciannya terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang tidak dimakan dagingnya bulu loh ya. Yang tidak dimakan dagingnya bulu, seperti bulunya apa? Badak atau bulunya harimau. Bulunya apa saja? Nah, apa hukumnya ikhwani afidhakumullah? Menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak ada bedanya. Karena bulu suatu yang di luar daripada tubuh yang memiliki ruh. Nah, maka dihukumi sama dengan yang dimakan dagingnya. Artinya bulu mereka, anggota badan yang luar ini suci dan bisa digunakan. Nah, seperti tanduk. Nah, tanduknya banteng atau tanduknya badak. Begitu juga kuku ataupun yang lain. Ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tahirah, suci dan boleh untuk dipakai. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maquti aminal bahima wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun, yang dipotong dari bagian tubuh binatang yang masih hidup maka potongan itu adalah bangkai. Apa hukum memotong binatang? Boleh tak kira-kira? Hah? Zalim. Lah hadis ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Maquti aminallah, yang dipotong dari binatang. Disebutkan oleh para ulama dua keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana abathan. Kalau dipotong anggota binatang, anggota tubuh binatang ini untuk main-main, sia-sia. Yuridul ilam wal intiqam, tujuannya untuk menyakitkan binatang tersebut atau balas dendam. Emosi dilampiaskan emosinya kepada apa? binatang kemudian dipotong salah satu bagian daripada tubuhnya. Maka ini hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Nah, tidur di lantai dua, tiba-tiba dia terkagetkan, bangun karena mendengar suara apa? Kambingnya meringi. Kemudian dia turun ke bawah, ambil pisau, ditarik lidahnya, dipotong. Ini apa hukumnya? Haram la yajuz, enggak boleh. Nah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kebaikan kepada segala sesuatu. Apapun itu, Islam mencintai yang baik. Nah, Islam membenci kekejian, kekejaman, walaupun kepada binatang. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, kalau kalian mau membunuh, nah, membunuh dengan cara yang bagus. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau mau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhid ahadukum syafratah, hendaknya dia menajamkan apa? Pisaunya atau apa yang buat parangnya atau pedangnya. Nah, wal yurih dzabihatah, dan ringankan sembelihannya, percepat. Nah, oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Abdullah ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang penjagal, melihat seorang apa, pemuda. Wada'a rijlahu 'ala safhati syat, meletakkan kakinya di atas punggungnya domba, diinjak begitu, meletakkan apa, kakinya di atas punggungnya domba. Kemudian wahwa yuhid syafratahu wahya tanzuru bi basariha, penjagal tadi mengasah pisaunya di atas apa? Di atas kambing tersebut. Mestinya dijauhkan, jangan sampai dilihat. Ini diasah, sambil diletakkan kambingnya, kakinya diletakkan di atas punggungnya, diasah, dan kambing tersebut melihat asahan itu dan pisaunya dengan mata. Kambingnya melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur pemuda tersebut dengan mengatakan, aturidu an tumayyitaha marratain, apakah engkau mau membunuhnya dua kali? Melihat seperti itu, kambing sudah merasa terbunuh, apakah engkau ingin membunuhnya dua kali? Dengan pemandangan seperti itu dan sembelihan. Ya, oleh sebab itu Islam mengajarkan kebaikan kepada segala sesuatu termasuk binatang. Maka enggak boleh melukai binatang untuk hal ini tadi. Nah, agar supaya binatang sakit atau agar supaya binatang tadi dibuat mainan atau dendam. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man rahima, barang siapa yang merahmati, artinya dia punya rahmat. Nah, walau dzabihata usfurin, walaupun menyembelih burung gereja. Bahasa kita apa burung gereja ini? Manuk emprit. Nah, burung gereja. Nah, barang siapa yang merahmati walaupun sembelihan burung gereja, rahimahullah, yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya pada hari kiamat. Artinya diringankan sembelihan tersebut. Kalau mau mengasah, jangan di depan kambingnya, jangan di depan dombanya, jangan di depan sapinya. Tempat yang jauh. Nah, agar tidak tersiksa. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, lil maslahah. Ada tujuan. Maslahat. Maslahat ini terbagi menjadi dua. Maslahat lil bahima wa maslahat lil malik. Maslahat bagi hewan tersebut dan maslahat bagi pemiliknya. Kedua-duanya boleh. Karena ada apa ini? Sebab. Bukan untuk sia-sia. Maslahat buat kambing atau hewan seperti apa, ikhwan? Ikhtisa atau ikhtisa al-khisya, dikebiri. Nah, dikebiri apa? Nah, ini binatang jantan, domba jantan, kemudian dikeluarkan telur apa namanya dari kemaluan, telur kemaluan. Ini disebut apa? Kebiri. Manfaatnya buat kambing apa, ikhwah? Di antara antum. Nah, kambingnya apa? Gemuk. Ya kunas man. Kambingnya padat, sehat. Kelihatan seger. Nah. Bahkan sebagian yang lain mengatakan atyabul lahman. Dagingnya ini lebih enak. Kambing yang dikebiri, dagingnya lebih enak daripada kambing yang tidak dikebiri. Nah, ini maslahat. Dan dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini mawyu'ain. Ai mukhtasain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Id beliau menyembelih kurban dengan dua domba yang dikebiri. Artinya domba tersebut sehat, gemuk. Dilihatnya tuh nyaman. Nah, ini maslahat bagi apa? Maslahat bagi kambing tersebut. Lebih enak dagingnya dan lebih apa? Gemuk. Nah, bagi pemiliknya mendapatkan apa? Keuntungan yang lebih karena harganya akan semakin mahal. Ini perkara yang boleh, mubah. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di zaman-zaman terakhir, kambing yang memiliki udhunun saghir, telinga yang kecil, nah, itu harganya hampir mendekati dua kali lipat daripada yang kambing telinganya apa? Panjang sampai jatuh begitu. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Di zaman-zaman akhir ini yang memiliki kambing yang memiliki telinga yang apa namanya kecil itu lebih mahal harganya. Maka apa hukum pemilik kambing untuk menaikkan harga dengan memotong telinganya? Hai ikhwah. Jawabannya apa? Dengan hadis yang kita baca. Boleh. Tapi disebutkan oleh para ulama dengan satu syarat. Adamul ilam. Diusahakan supaya tidak sakit. Sebisa mungkin. Supaya tidak sakit. Bagaimana caranya? Bahasa Arabnya beng. Ba nun jim. Bacanya apa? Bench. Apa artinya bench? Tibius. Sebutkan oleh para fuqaha. Diambil dari hadis ini. Boleh. Tapi dengan apa? Dibius. Supaya tidak terasa. Dan ini suatu hal yang ma'ruf. Nah, bagi para peternak, dokter hewan, mereka mengetahui dosisnya. Nah, dalilnya apa yang membahas mengenai perkara seperti itu? Khusus, pengennya khusus ini kan dalil umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasam ala ibli sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mentato unta sedekah. Mentato, hukumnya tato apa? Haram bagi manusia, laknat. Tapi bagi hewan boleh. Tato itu apa? Dengan cara nampi yudha al-hadid finnar, besi yang diletakkan di atas api. Kemudian ditempelkan di punggung atau di bagian apa? Unta tersebut. Ini sakit apa enggak sakit, ikhwah? Sakit. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan karena kenapa? Untuk sebuah maslahat. Dan tato itu menjadi apa? Tanda. Dan ini kita lihat, ikhwan yang hafizakumullah, di Yaman. Antara satu penggembala dengan penggembala yang lain dibedakan untanya dengan tato. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada pakai huruf ain tatunya. Nah, ini merupakan alamat tanda milik si penggembala tersebut. Nah, maka dari sini ikhwani afidhakumullah, bolehnya untuk memotong bagian tubuh hewan diambil dari hadis ini. Nah, dengan syarat tadi, adamul ilam wa adam al-intiqam, bukan untuk niat balas dendam atau menginginkan kerusakan atau kesakitan kepada nah binatang tersebut. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir sebelum kita masuk kepada bab yang baru, diperkecualikan dalam hadis ini permasalahan al-misku wa fa'ratuh. Apa artinya al-misk? Misik. Apa artinya misik? Minyak wangi itu. Yang kita kenal dengan sebutan apa? Minyak kasturi. Nah, minyak kasturi. Nah, ini merupakan minyak yang sangat langka dan mahal. Nah, yang ada sekarang ini semuanya apa? Sintetis, buatan pabrik. Kalau yang asli mahal. Disebutkan para ulama, al-misku wa fa'ratuh. Fa'ra artinya apa? Tikus. Misik dan tikusnya. Nah, ikhwani afidhakumullah, misik atau minyak kasturi ini dikeluarkan dari binatang ghazal, kijang atau rusa. Kijang atau rusa. Minadh dhukur. Kijang jantan. Ketika sudah masuk waktu birahi, ingin menikah, dia akan menggaruk-garukkan di bawah pusar. Dia akan menggaruk bagian bawah pusar. Dengan banyak garukan tersebut, ikhwani afidhakumullah, mengeluarkan darah menjadi bintil-bintil. Itu merupakan petanda daya tarik tersendiri kepada kijang betina untuk mendekatinya. Nah, darah yang keluar dari kijang tersebut akan berkumpul kumpulan bintil-bintil tadi di bawah pusarnya hingga mendekati leher kepala. Nah, yang terbungkus kemudian dengan kulit. Nah, bungkusan kulit ini disebut fa'rah. Mirip sekali memang dengan tikus. Berbulu abu-abu begitu. Bulat seperti telur. Sebagian di antara mereka sampai mengikatnya, jangan sampai jatuh sebelum waktu. Nah, yang tidak diikat nanti pasti akan jatuh dengan sendirinya. Nah, kumpulan darah-darah ini disebut apa? Misk. Minyak wangi kasturi. Nah, al-fa'rah hiyal wi'a. Fa'rah atau tikusnya itu wadahnya. Faham antum? Nah, wadah yang nempel di bagian bawah pusar atau bagian bawah perutnya kijang atau rusa tersebut. Seperti telur. Dan memiliki bulu. Oleh sebab itu disebut fa'rah, bulunya persis sekali dengan apa? Nah, tikus. Abu-abu begitu. Nah, dan di dalamnya kumpulan daripada darah kijang ini warnanya hitam. Dan ini berbentuk apa? Serbuk. Dan ini akan mengeluarkan bau aroma yang sangat wangi sekali. Dan melekat, menyengat. Ini disebut dengan apa? Misk. Nah, maka disebutkan oleh para ulama bagian daripada permasalahan ini. Tapi pengecualian. Bagian tubuh binatang yang dilepas darinya. Bangkainya kijang apa? Hah? Mayit. Najis. Tapi ini permasalahan lain. Memang terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang rajih bahwasanya misik ini tahir. Kenapa? Darah tadi sudah berubah. Disebutkan dengan istihalah. Dari yang najis berubah. Menjadi apa? Menjadi sekarang minyak. Menjadi tip. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Wa khitamuhu misk. Penutupnya adalah misik. Dan Nabi SAW mengatakan. Inna min atyabikumul misk. Minyak wangi yang paling baik diantara kalian. Yang paling harum baunya adalah misik. Minyak kasturi. Yang diambil dari darahnya kijang. Maka satu permasalahan ini yang diperkecualikan oleh para ulama dan dihukumi dengan taharatuha. Naam al-misku wa fa'ratuhu, misik dan apa itu tadi? Yang membungkusnya. Naam dari kulit rusa. Naam tersebut. Naam wallahu ta'ala alam. Fadhal hadzan sya'.